sendiriku merasa mengingatmu tenangkan jiwa. Aku bahagia karena memilikimu. Saat kau jauh, aku melara. Hampa terasa tak berdaya. Aku tak pernah bisa terpisah darimu. Tak dapatkah diriku menyentuh kekasihku? Hanya bisa di dalam mimpiku. Sesungguhnya hatiku perih menahan rindu. Entah kapan kau kembali padaku. Sesungguhnya